Ha ha ha! kumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata pancara Yobolo Dimas warga doro Tresno kakangku apa sak sedane paman Prabu Salya teko tingtrim sumasana pesanggran Pandha Mandala Yudha kuwi ning apa di iya Tresno kakangku nadyan Salya pati kuwi ngrewangi mungsuh nanging bareng mati nyoto gawe susahing Pandhawa. Nadyan prajurit ing Pandhawa sing menang. Ora aneh yen serenging para prajurit mau beda karo padatan. Kabeh mau sebab saka tanceping rasa tresna tumrap marang Prabu Salya bapakku. Mengkono Werkudara, Kresna kakangku iya. Layak to layak. Para prajurit ing Pandhawa ora padha nglabrak sisaning Madya Mandara kok sing padha keplayu karo Kudara. Iya. Dara, piye? Sajroning ngayahi Bratayuda iki, pun kakang rumangsa entuk tamba di. Tamba kepiye? Sagugure anakmu Tetuka ya anakmu Gatotkaca, Abimanyu, luweh-luweh sadurunge Bratayuda, kowe wis kelangan anakmu Antarja. Nanging rumang saku saiki kok kaya wis bali wutuh meneh Werkudara. Kok ngono? Iya. Piye nalare? Mara gage sawangen sing padha ngadhep iki. Putumu Sasi Kirana anak Gatotkaca wis ngaton walagang. Terus iki putumu Danurwenda anak Antarja ya wis katon gedhe. Yen panceno putu-putumu iki durung mancine mlebu nyang paprangan lho, Di. Aku ya ora ngejak. Kuwi melu karepe dhewe. Yen aku ora entuk malah dheweke do nangis sedina ora meneng. Mula tinimbang nangis malah tak jak babar pisan. Kepara ben bisa ndasari utawa nglambari marang pikirane dheweke yen dheweke mau ya anak senopati. Lah iya to. Ing ngatasé bocah paribasan durung ilang pupuk lempuyange krungu swara mriyem lan bedhil kok ora nratap malah kepara ketok oleh seneng. Ya muga-muga besok dewasane bisa nulat kaya lekase wong tuane Werkudara. Banget panuwunku. Ya kanthi aku kerep ngejak putuku loro iki. Rumangsa kaya entuk kemarem uripku jlitheng Kresna kakangku. Pancen akeh-akehe wong tuwa kuwi yen wis putu, katresnan mau kaya dene wis lumaku kanthi alami ya iku banjur balik marang putu kok di. Ora beda pun kakang. Sak patine anakku si Samba ninggal anak siji putuku Dwara kae. Wah, rasaku ya wis kaya dijoli dening Pangeran Werkudara. Kresna kakangku iya. Kaya Bapak Semar kae ngono ya, Gong. Ha iya. Bareng Bapak Semar wis putu iki kok awake dhewe ora pati ngateke. Mengko anak-anake teng kelelet ning isor pring iki. Bapak Semar yang meneng. Apa-apa putu, apa-apa putu. Lah iya. Putune wis kok ke bendi. Lah iya. Bareng anake mung wedhus. Ya ora apa-apa ta. So nek kowe putu rak ya ngrasake. Lah iya. Nek ya ora apa-apa. Wis mati urip dilakoni dhewe. Lah iya ta. Mula nek ning apa-apa nek arep njaluk duit Bapak Semar iki lumantar anakmu. Dadi ora ketok. Putune malah diajari ngemis. Pergudara. Piye? Aku nyuwun ing ngersaning pangeran, muga-muga turun kulan turune Pandhawa bisa terus sumambung tetep tetunggalan ya, Di. Muga sing nyipta jagat ngijabahi. Kejaba saka itu. Saksedaning paman Prabu Salya manut pitingmu Kurawa isih pira? Yen manut pitungku isih loro. Loro kuwi wae dedengkot kabeh. Ya iku Kurupati karo Sengkuni. Ing atase mung kari loro iki kok ora gelem nungkul ya, Di. Wah. Malah tak arep-arep aja nungkul. Karben katok oleh kun-kun ngesokake marang kanepsonku ngajar marang wong loro kuwi. Gong, iye. Nek miturut kowe Kurawa isih pira? Isih telu. Kok isih telu? Lah, Gendari mboke Kurawa kae. Loh, kae ra mbokne. Lho, lah kae iki malah sing dadi inspirasine ya Gendari kuwi kok. Apa ngono? Iya. Inspirasi niki Gendari kuwi, penggerake iki Sengkuni lho. Sing nindakke Kurawa kae. Mula yen aku isih telu. Mula nek telu ora ditumpes ya wis. Durung dianggap menang para bendaraku Pandhawa kuwi. Eh ngono. Ha iya no. Kresna kakangku. Aku ya ora mudeng. Kok padha ora gelem nungkul sebab apa? Wis pirang-pirang puluh tahun aku sak sedulur disengsarake dening Kurawa. Mula tak jaluk Kurupati karo Sengkuni aja nungkul. Aku kudu nyumurupi dhewe menungso kang bakal ngunduh marang tandurani. Nanging tak ambali Werkudara. Yang sing jeneng Bratayuda mono mujudake suci, kuwi perang suci. Iya. Nadyan perang nanging ora kena ampiak awur-awur. Sebab ya ana jroning Bratayuda iki dadi ajang sing utang kudu nyaur, sing mutangke wis mancine nagih. Kejaba saking kudi. Nadyan mungsuhe mung kari loro lan kabiyantu padya balane kang ora akeh ning tak jaluk para satriya Pandhawa Mandala Yudha aja padha nyangga enteng. Ya sebab mung kari loro mau malah dadi ujian kang ngebot tumrap pangudine adiku Pandhawa bakal njaluk bali wenange Werkudara. Kresna kakangku iya. Merih mangsut nari mengkal bubudine kang den bawani. Wong aning tias sukarila. Oh, gonjangan sing langit kelap-kelap katon. Lirikin sanging sang maweh gandrung. Ana pepatih tambak ganggeng lumayu gawe kaget. Inggih unjuk uning osinuwun. Menika ing madyaning Tegal Kuru sampun wonten barisan sisaning wadya bala bolu pitu. Miturut katerangan senopatinipun Patih Sengkuni aja melu-melu. Bareng Nyai Werkudara krungu lamun senopati niki Sengkuni banjur geblas sing tanpa pamit. Alah nemun kersane. Kula nggih ngertos piyambak kok sinuwun. Anggenipun Sengkuni kok budidaya murih sedanipun Ndara Werkudara. Kula menawi Ndara Werkudara mangke manggih dhateng Sengkuni umpama dipala wis sak mestine. Alah pun kersane. Malah monggo dipun mlampati sinuwun. Ayo. Ditutke monggo piye babare lakon iki. Semangga. Ayo, pos pas kafe, arisan Pandhawa Mandala Yudha. carane ngacurit kang meguru kang so tetek kaya butulawur panjriting turang gesti perkata ingkang tuwaja lelayu sabit waduh waduh ana menungso ngadelah ana tengah dalan waduh patu patu patu brengos sak kelut-kelut sisih ngakoso we bali takon kowe sapa. Iki barisan Sang Kristina. Wadya ing plosok jenar. Tumenggung Kumbara Nangga. Bali takon kowe sapa? Setyaki kang dadi aran Gusti Aki dasare para nyata. Ing kene mung kari aku karo kowe. Sapa sing depani Bantala luwih dhisik? Matna Sastra Jendrayuh maju legare. Wah, tinjung kerat nyawang barat. Wah, bocah durung sepira umure maju ning palagan. Soe, Sasi Kirana. Soco Permono. Ayo, Makno Sastra Jenderal Watak Raja Jawa Ado ayo. Iki hanggo jancuk ayo ngono. Di mungsuhku. Senopati pengapit. Thank you. sapa iki? Setyaki bali takon, "Ha, Nggo Caksa. Senopati pengapit sisih kanan. Ayo, maju rene, cobanen." Wah. Ah. Ah. Ah. Wah, edian. Ayo, di dalih. Kowe latah iki Sora Basanta Hayono Parat. Janoko iki adine wong culik kok ayo. Sora Basanta Majore. Wah! Ilang nyawamu Parat, hei. Dewe mung kari jen sapa kancaku iki dek prajurit bosok kabeh ora ning jagake butuh mung kari sengkune ora wegah tanding karo batangmu Caki Sengguni ya mongkari aku ijen. Ayo aja golek prajurit liyane nyata kowe senopati ampuh Sengguni mungsuh wah pecah ndasmu wek. Iki bantongane. Kowe sing tak anti-anti. Kowe sing tansah tak tunggu tekamu. Dara kowe. Sengguni. Ayo tak tunggu balimu. Ayo. Aku ngenteni kowe. Aja golek prajurit liyane mung kari aku ijen. Nyata kowe senopati ampuh tani. Wah cangkem iki. Liane ngebiar. terus. Kene. Ora apa-apa. Wah, tobat iki. Jane iki menung sapa lho kowe? Siapa lagi mau lagi joget kak? Tiga ilamuh siapa lagi mah? Oh iblis bagong, ora pangling ambune aku tak e bagong iki mesti. Rada pengar iki nah. Oh alah. Tiwas tak mat-mat iki lah kok. Lek ku nyerot ki tak mati lho Pak. Bagong lho iki iblis, iblis. Ajake entuk tandon iki. Telung bengi ra di tuntaske. Ayo ndi mungsuh lumaju arene. Rada kerepotan tumandangmu Werkudara. Iya. Aku ising banget nganti kalah karo dapure Sengkuni. Ning kepiye meneh nyatan tak jotosi tak idak-idak ora digawe rasa. Malah padha jogetan. Apa Pandhawa bakal kalah mung mergo saka Sengkuni. Wah, jan menungsa kae panganan iki apa lho? Kok ampuhe kaya ngono. Wah, jan ngidapi-dapi tenan mriko Sengkuni mriko. Ora taun ini perang bareng-bareng kok ya malah ampuhe ngungkuli Senopati sing kerep perang lho. Werkudara, piye? Upama Sengkuni sekti kuwi wis lumrah. Kuwi ora sebab saka asale nanging nalika semana Yayi Kurupati nyendal surbane Eyang Abiyasa. Merga milik lenga tolong kang disimpen Eyang Abiyasa nang jero surban mau. Usana sorban wudar, cupu wadah lengotolo wutah. Utahe lengotolo mau banjur dinggo gulung Sengkuni. Mongko yen badan sak kujur wis keborean lengotolo, cekake ora bakal bucik saka sekatan gegaman apa wae. Ning siadi aja kembo. Nadyan sarandunge awak Sengkuni wis keborean lengotolo, ewadene isih ana perangan kang durung kambah lengotolo. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Wesik ta. Mapan ana ing pojok ing kulit wadidang. Mopo kuwi? Mudeng ora? Karepmu kuwi piye? Kasare tembung mapan ana ing dubur cantuka. Cetakno karepe apa? Alah silit-silit. Tangkeme Bagong ki jenenge ya kuwi kok. Engko tak jenengke Petruk kowe ya mah ya aja no. Kaya ngono jenengke Petruk itu. Ora iku piye ngono kuwi coba. Apa ngono kuwi bener? Kepara nyata bener kandhane Bagong. Wah ora kandha mau-mau. Kowe dadak mundur sejangkah, Mas. Asat keringetmu suda karusanmu. Nyata kowe satria ampuh, ayo iki kalahno Sengkuni. Yen tak jaluk timbang pekisinan luwung kowe nyembah dalamanku kene. Nyembah sujud karo Sengkuni nyuwun pangapura. Gulumu tak kalungi celurit, tak ubengke mesti pedhot. Mulai yo. Kowe nungkula karo Sengkuni. Hey! Iki tak apake aku. Iki tak apake. Nggih niku niku, nggih niku. Niki lho, niki lho, niki lho. Alah, iki lho, iki lho. Yo jari kok kandele ra iram iki. Niki lho, lho, niki lho, niki lho. Nah, niki. Niki iki, kula suweke sithik, kula suweke sithik. Lah niki iki. Jan iki opo nek kaya korden. Agar tak apake bergudara. Ayo, ora sah kowe kan rembuk ing kene marganing patimu. Apa terus? Adikku di, adikku di. Apa tak kita? Kaya bawang. Eh rauk gong, rauk rauk. Rauk pedi, rauk pedi. Tayamu meh, orang nak banyu kene. Mau ngedan ni. Lah, dorang dorang kotori yang kejem kau yang. Kau yang nak dirauk ke lo? Aku tak apa ke? Imbang kau urip kau kaya dua beset ini. Piye Werkudara? Wis. Wis lega rasane atiku. Gelo iki batange. Wah, nyantek putih. Gang, piye piye? Wis nganti kaya komplang. Pada kiri cari-cari ae bocah iki. Wis kuwi nggo trambul apik wis sempune. Oh, wong edan iki. Batang wong kok nggo kaya ngono. Wis lega rasane atiku. Nanging gumunku kurupati ora ketok digoleki goleki. Wah. Kurawa wis gusis. Mung kariku we gajah Kiai Pamuk kang dadi ruwangku. Yen aku maju malah kewirangan. Mula dina iki aku bakal umpetan ana jroning gedung Bageratri iki. Aku bakal cucul Busana Kararindran. Gajah Kiai Pamuk. Reksanen busanaku iki gajah Kiai Pamuk. Aku wis cucul Busana Kararindran. Gajah Kiai Pamuk. Aku njaluk tulung reksanen uripku Gajah Kiai Pamuk. Wah. Yayi Werkudara Kresna kakangku apa? Nggone ku padi kelawan Yayi Duryudana. Mara coba kesawangen. Ana cedhak nggon wit katon ana gajah lan godo. Ora pangling kuwi gajah Kiai Pamuk titiane Yai Kurpati lan godo Kiai Pecat Nyawa ageme Yai Kurpati. Iya. Ing dhuwure gigir gajah ana sandangan ratu. Kuwi ya agemane Yai Kurpati. Nanging menungsane ora ketok. Mara coba sawangen kae. Ana tengah kedung ana prempuling banyu. Wah, cetha Kurpati nyemplung kedung. Tak cegurane. Moko dhisik. Si Adi aja kesusu. Awit Yai Kurpati iki betah nyilem. Saya suwe anggone nyilem kekuatane wimbuh saya rusa. Yen Si Adi bakal nyemplung kedung malah kalindih yudamu. Prayogane kepiye? Dinteni sak mentase. Mangkono. Ya. Wah, muga-muga ora mudhar ning jero kedung. Tak endani mentasmu Kurpati. Riris harto pawonu ting ranu sing karsanira dening kanyut manis elingira Gusti Kamal mirah ingsun Om Asmiratu ing unni Dat Agung ing Narmada. Om sajroning guling pangucape jamone Indra sah dadya linduran ke wala katon kang alsung usada usah pasah melah selejek terus ingat jam paparengan wancin diungkap suluk suryo sampun sirno sang moho julik pati sengguni dining astaning Raden Werkudara Haryo Suman ngunduh dumateng weng pakarti awet rumuhun mung tansah mridaya dumateng sirnaning para Pandhawa tumeka wahyaning wangsa kala sang Bima Sena ngutahaken napsunira marang sang bandar jadut pati Haryo Suman kinletan kuliting kodok Haryo Suman kang napan ing pojok ing wadidang mawi kuku Pancanaka satemah pejah siya pansaget rinuki kuandani lebet lus dena dol-dol peksi dandang Prabu Duryudana gelem ajar saking pabaratan sigra ambyur ing telenging kedung Kalibagi Ratri dadi srana denya sesingidan Prabu Kresna Raden Werkudara tuwin sang palguna sami ngentosi jemduring Prabu Kurupati saking telenging kedung yuki datang terus ing mangkuyus ngancik ing wanci Madya Retri sang soyo dalu hararas abhira kang lintang gumedhep sunyo tengah wengi lumrang kandhaning pus pita nyuwun ing budiyani ro om sang dwijawara brengen lir swaraning metu prongto manung sungsang rining kembang. Iler iler tanture posumire kang Sang Hyang Candrawus katon manjering madya gantang. Umiring Ponang Kartika kang biaring tawang meweh resping pandulu. Nanging danguning adang lumaku anut ing kodrat. Datak sakala Sang Candrawus sumusup ing Bantala. Pangwitan katon semlak padhang pertanda yang arka gates kang siniwaka. Pamening madya padha anyar ambir pat ponokawan. Tutra Petro tengok kanthi nyekar manis yang sarkoro dedep tidem Palukon lagu ning lekas luki tolinu ding kidung om katung katereng hamomong Hayu ngok kang panakon om gumolong manatu koro pesen merengut petai apa Kang Mbak Yu jolali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye supaya slamet teko nggone pasopir Mbak Yu ni montor balik jungkir akeh kurban kedrawasan durai mesake senyandang anak ratine masuper jo sembra na aja padha lena elinga tata nyawa prayoga manuta lalu lintas peraturan ni uji ni keluar ke Bali mulai selamat raharjo Gong piye kang? Aku lan kowe sak kanca nampa pangkrumatan ing ratri iki kadang derek tasakuran dalam rangka ulang tahun Polri sing kaping 76 tahun. Para nyata ya, Truk. Pancen wis tak arep apa suwe kok, Truk. Wis pirang puluh tahun Polri Solo kuwi ora wayangan. Iya. Bener, mongko dhisik ben taun anggere hari Polri mesti wayangan. Mapane nek ora ning Slamet Riyadi kana ya ning lapangan Kota Barat kuwi dhisik. Mula ya alhamdulillah ya, Truk. Pak Kapolresta sing lenggah ing rate ing kalenggahan iki, Pak Jemain kepareng mecah telur meneh diadani wayangan kaya sing wis kepungkur. Iya. Mongko nyatane akeh warga Polri yang berjiwa seniman. Bukti ini wingi bengi aku ya nderek ngestreni ya iku campur sari pemecah muri 76 jam. Iya. Akeh warga Polri sing padha tindak panggung nyekar mongko ya becik kabeh suwarane. Lah iya. Mula ya Truk iki jenenge ndudah mutiara kependem ya. Kena kanggo tombo kangen. Iya. dasari kiyo padang bulan ketiga bediding lah ademe ya truk iya mulya alhamdulillah ya reng iki bisa sowan pernikahan ni wilujeng sing rawuh ora umum saka akeh dasar ya diajangi papan sing bawira coba to tarup kok hebate kaya ngene tarupi ya katon wibowo genggeng wedeh jan panitiane hebat tarup katon wibowo panggung bakoh lampu padang jinglang konsumsi banyu mili wah jan elek tenan bengi mulya heeh saben 10 menit metu daharan wah iya metu entek iya mula disesuwe sing ngomong karo ben kono ledar ben katok iya kono iso nyambi bareng kene lah mung urut debok aja kuwatir ibu bayang karo wis nyawisi kanggo kowe sesuk aku anggere bareng melek mangan iki rada rekoso kok terus ngono heeh nek bareng melek nyang cangkem pae iya heeh dadi kudu diweni liyane pangan kuwi apa kuwi ya gue tambah kesel apa tapi ngerti dhewe anggere bareng melek piye rasane kuwi ngerti dhewe to iya ning bengi iki pancen tasakuran tenan wungon iya simbah suwargi nate ngendika wong Jawa iki laku sing ampuh mung melek iya mula anak-anakku adik-adikku sing isih enom tak himbau yen sari ya sak jam 12 yen lumintu kuwi bakal dadi laku iya marga orang kurang pusaka saka prisepuh kang padha ditinggalake marang awake dhewe iya apa wae oleh ing para sepuh truk. Para sepuh paring piweling. Yang duwe gegayuhan kudu nganggo landesan. Gegayuhan kudu duwe landesan. Landesane apa wong duwe gegayuhan? Siji sugih kang tanpa bondo, loro sekti kang tanpa waji, telu ngluruk sing tanpa bolo, papat menang kang tanpa ngasorake, lima weweh sing tanpa kelangan. Kuwi gegayuhan bab landesan gegayuhan. Iya. Banjur landasan bab pribadi kudu sabar atine, sareh pikirane, lan soleh tumindake. Iki landasan tumrap pribadi. Iya. Banjur landasan dadi pimpinan kudu ngagem sifat telung perkara. Siji sipating ratu, loro sipating pendhita, telu sipating petani. Sing tok karepke piye? Sipating ratu yaiku wicaksana hambek adil para marta kuwi ratu. Sipat pandhita waskita bahasa ngerti sak duri winarah ini pendito lah yang petani itu sifat petani kuwi lugu jujur orang gigi mongso kuwi petani kuwi landasan dadi pimpinan ana meneh para sepuh ngendika landasan ngasta panguwasa kuwi aja gumunen aja kagetan lan aja dumeh kuwi yang ngasta panguwasa terus landasan tumrap satria sejati kuwi aja adigang adigung adiguna adigan kaya kancil kang ngendelake akale adigun kaya gajah kang ngendelake marang karosane adiguna kaya ula kang ngendelake marang amping wisane kuwi wajib disingkiri tumaraping satria sejati ngono ya terus terus bab landasan pengabdian pengabdian iki landasane apa siji rumangsa melu andarbeni loro wajib melu hanggur ngepi ping telu mulat salira hang rasa wani kuwi bab pengabdian yang sapa wae. Wah, bengi iki jan. Andher kapan padha rawuh paring pangestu marang Polri, muga-muga para satriya bayang kertas wilujeng niskala bisa nduweni tugas kang wis swambaring pundhake. Iya, kabeh padha ndongaake ya, Truk. Nyatane yen negara tanpa polisi dadi apa? Iya. Sedeng liwat wene ora diatur lalu lintas ya sudah tabrakan dhewe-dhewe kok, Truk. Mula ya bener ngendikane para sepuh nek arep nonton watak wong ya nonton nek pinuju nyupir kae kuwi watake wong karakterisi menungso kuwi mula ya muga-muga tetep lestari sepanjang masa manunggaling TNI Polri lan masyarakat Gusti ngijabahi terus ngangken gunem tanpa guna kang garing karepmu gandeng kita rampung sing dahar Gon sinden durung lho didawak kene ngomong terus. Ya ora ya karo nyambi ya iso. Ngono heeh. Dintane malah tanduk hae. Dayane tumpeng saka Pak Pandam ojan. Waduh jan. Lah iya dasar ya lawe ya cocok. Wah iya. Ya heni metu soto. Waduh duh duh jan. Jer nguyup bae. Iya gentis nyambut gawe Kang Gareng ning wayang wong. Gareng wayang wong. Heeh. Gandeng subriding ben metu keringete ren. Ngapa dikiprahke Kang Gareng? Manut ngiprahke Gareng wayang wong. Heeh. Mangga bendrong Mas Dados. Gareng nun kaya ning jero ngeleng ah kula ajeng takon kali Mas Gareng nggih Pak bar joget kok ajeng lenggah niku terus nopo karepe niki ambak mung beksan nggih aweh pepemut niki atur pepemut pepes pundi pola kaya ngopo nyambut gawemu apa wae aja lali manembah ing ngarsane ingkang anyipta jagat. Manggirin lumrahe niku nek sing kula ngerteni sing hakarya jagat kono iki sing nyipta jagat pripun karepe niku Gustina mboten hakarya Pak hakarya lho tegese nyambut gawe napa enten kok Gusti kok nyambut gawe Gusti niku kun fayakun nyipta jagat dadi Oh, ngeten. Dados sak aku mrembiah tangane ning cukup nyipta mawon. Nyipta mon dadi niki sembah niki nggih ndongake sing mirsani dalu menika. Ndongake pripun? Sembah semena semoga bah bahagia ingkang mirsani ringgit dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Kuwe jebul ana karepe. Nggih ning niki salah mangsa jogete. Pripun to? Iwake sik kemampul kan pula. Ya ditutupi sih. Tutupi pripun wae niki cocok-cocoke lho Pak, awane bedhiding, suguhane sego dikum. Napa niku wong jenenge soto? Soto niku sego dikum kuah. Dadi seger niki. Lah nggih. Dasare ora mbayar tadi ya. Ning mboten anu mboten nama maido pancen iki disembah dani tenan. Nggih niki sing peni tenan kalih panitiane. Sok glogok paribasane. Lah nggih. Napa entene diwa diparingke kanca-kanca seniman. Wah mulya-mulyane seniman ki anggar suguhan dlidir. Nggih. Rasakno weh. Nggih. Sawengi ora metu apa-apa liwane nyamuk tok. Nek dong pinuju rame nggih. Ah, sengsara ya sengsara, rame ya rame kaya pengin iki lewat jan. Nggih, nonton panitiane sapa sing dadi pangarsane gitu. Nggih. Kapolsek Banjarsari. Lho, Mas Andika. Dibantu dan Ramil Banjarsari. Alhamdulillah. Pak Kapten Sukamdi. Wah, jan. Mau ya sebejo mayangan tenan. Nyawiji niki nyunggoto para kanca-kanca abdi. Injih. Dasare ya polwane do Trengginas trampil. Saestu sineng kuyung TNI sing ngabdi. Wah, jan ketok manunggal tenan. Kula riyen nggih ajeng duwe bojo polwan mboten sida, Pak. Masalahe napa? Ah, mboten siap duniane lain. Kok duniane lain? Ah, kula niku seniman-seniman niku lak yen kon formal-formal banget, disiplin-disiplin banget lak mboten iso. Nah kaya dihukum. Maya dihukum yen polwan niku jelas orangnya disiplin manut aturan. Nggih. Tur sing genah lah niki, sing kula mboten cocok di bojo polwan niku gur siji. Napa? Angger arep melaksanakan tugas kudu apel sik niku lho, Pak. Lah mengke dadi bojo kula arep melaksanakan tugas dadak upacara. Aku lah lak sedeng turu to, Pak. Ya kabeh ya kanggo sikon to Mas Gading, nek dalem ya ora no. Mboten nggih. Ning tenan kok wah, bareng ibu-ibu do joget ngeten niku kok kula pikir polwan karo polisi kakung nu beda nggih. Bedane pripun? Enten bedane sing spesifik, Pak. Napa? Yen polisi polwan nggih, niku mesti ngaku katok. Nek yen kakung ora tau nganggo rok. Oh, iya jelas no. Nggih, dadi kakung karo putri. Luwih fleksibel putri, lihat-lihat jam kerjanya dalam rangka apa yang ngeten iki wau do nganggo celana. Nggih. Dadi mboten masalah niki kadang nganggo rok. Wonten ing ngendika lho Mas Gareng? Napa, Pak? Jare polwan ki polisi kanggo awan. Oh, nggih mboten. Wedok nggih sok. Pripun? Polisi wanita niku bengi nggih kanggo. Nek bengi kagem karo garwane dhewe. Garwane dhewe dados tugasipun benten ing sesuai dengan namanya. Polisi nika saka tembung pol. Pol niku yen cara jawane pol itu sudah penuh. Nggih. Isi sudah ngarani dados polisi itu sudah penuh isinya. Isine apa mawon? Nggih, isine nggih mental. Nggih bab agami, bab napa mawon sudah pol. Diharapkan polisi sudah tidak akan kengguh napa kemawon. Mergo isine wis pol, dalam pendidikan niku pun dipenuhi. Nek polsek pol. Pol, pol niku pun penuh. Sek. Sek dadi niku purnawirawan polisi, Pak. Dadi oh. Sek wis pol. Pol, dadi pun nggih kantun wassalam. Pripun Mas Garing panjenengan garing ngenten mawon Star Solo pripun raos panjenengan? Raosipun nggih remen-remen Geremen ning nggih rada dedekan wong sing didepi niku bapak-bapak polisi. Ning bapak polisi sak menika nak tampilanipun benten mboten kados rumiyin, lebih semanak, lebih merakyat, lebih nyawiji kalian masyarakat. Nggih, leres nggih. Ning niku riyin niku enten anu lho, pakulitan sing ora apik lho. Napa, Pak? Weh, ayo. Meneng ora? Ora meneng celuk polisi lho. Jadi bocahnya dibeden-bedeni lah, terus malah jadi kulino wedi, karena polisi terus wedi. Langge, Pak, kamu kok saat ini nunggu sing medeni nunggu buatan polisi loh, Pak. Nopo. Bang Titel. Lo lu eh wedi hari Bang Titel di mana polisi? Inji. Polisi nunggu disemayani si iso Bang Titel nguyak terus ya, Pak. Waton bener polisi tidak perlu ditakuti. Nah, yang prinsip jangan melanggar hukum. Selama Anda tidak melanggar hukum, tidak akan kok terus berurusan dengan polisi. Polisi adalah mitra masyarakat. Ah, bahkan menjadi sahabatnya polisi. Leres. Salah mendidik anak pun akan menjadi berakibat pada keluarganya. Kok ono suarane ora ono wujude iki entut iki. Hei, aku ning kene. Pengen tampil lho. Monggo munggah panggung walang kakek, cah. Ayo. Walang kakek, yo. Terus oleh joget Mas Dikin. Oke. Ramai itu jebolan sate SI ini. STSI. Sangi tadi isi. STSI ini yang lulus wong niki jebol kok, Pak. Niku jenenge Mapala. Mapala napa? Mahasiswa paling lama. Kowe biyen kok ora nutuke ning STSI ngapa ta? Sibuk. Iya. Sabene moden kok sibuk. Iki mau dipethuk walang kekek. Walang kekek. Nembang. Suasana ini ben-benak. Nah, nembang ketenan. Tengen sik, bar tengen agi kiwa. Oke. Kok tengen sik? Apa-apa iki yang diawali saka tengen kuwi apik dadi. Terus. Iya. Mulai komplit melewati ini. Sik. Apa? Oh, ana slilite. Gila. Jan. Lah kok dilebokne nek? Siji ireng iki. Eh, maneman Pak Empal. Serengenge ngulon parane gunung kelo tanduri telo. Kaya ngene rekasane wong gak manut karo wong tua. Ya. Kompak ya. Ayo no. Wong jenenge wong sak tim itu, grup itu harus kompak. Iya, menunjukkan permainan tim. Nah. Ayo. Ayo apa? Nembang. Lah iya nembang sesuai dengan perjanjian. Walang kekek. Bar kiwa, tengen. Bar tengen, kiwa. Mau tengen, bar tengen, di. Kiwa. Biru sing kaya mangsi gedang ijo gak ana isine ayu peno kaya widodari lunga gak karo bojo kurang ajine iki luar biasa. Polisi menggelar wayang pada malam hari ini. Ini kalau enggak disengkuyung karo masyarakat yang luas kayak begini rasanya tidak kurang. Nggih, tidak mungkin. Ketok manunggaling Polri TNI kali masyarakat. Polri dan masyarakat sehati. Ayo. Kentenan. Lah iya. Sesuai dengan perjanjian. Bar kiwa, tangan. Bar tengen. Kiwo. Lah mau? Kiwo. Terus? Aku. Sabar, sabar. Bang jambu, arak kembang jambu, sedopol makare telu. Asumana ora tau jamu anak eko lemu lemu ya ya ya. Karpe Arab monopoli sekali-sekali kyo halma popie monopoli kentenan kentenan bar kiwo tangan berarti saya aku di tangan kiwo ya lu jangan sela oke si harus nyanyi si ben ketok wasis wong di shooting ayo perdana rekod blangkon blangkon si cukup blangkon blangkon perjanjian ya bar kiwa tengen bar tengen ki ayo ke Semarang kotane atlas kota bawah dan kota atas sing maling pitik wis diprantas sing korupsi kok isi bebas eyo ya ya ya ya ya yo ya ya ya tak cukup dicukup asu kena kena wedang damput kena wedang Iya kan? Kena wedang. Kaya mbok rata mbok tampani to Kang Yat. Aduh. Bar kiwa. Bar kiwa. Oh, mbok bocah iki. Arep ki arep apa? Hah? Kowe perkara tembang kowe lho. Heeh. Kok kowe iso nyirik elinga, kowe iso kaya ngene iki perkara lagu. Oh. Kok iso karo oh, lagu nyirik? Berarti iki asale saka gethok. Asale saka ngono. Kowe iki aja ngono iki ini. Salah satu ngene iki. Oh, dadi aku kudu nembang. Ana ula. Apa? Ulane sawo. Kowe. Hah? Jawaban. Lagi rong larik iki wis diuporke aku. Lah, jawaban iki mergo kekuatan tim ngene iki. Ana ula, ulane sawo. Ula sawo manggon nang wit klapa. Ana arek wedok atine nelongso ulandeng nyakat dada ana ula ulane diwel ula diwel mentrak nyang uwe tapel ana arek wedok reng atine mangkel ula dengangakin nyakat ude. Iya, saya mengisar, saya mengisar. Ambah aku ya, kurang sekilan. Ana ula, ulane luwuk. Oh. Tembang, tembang. Aku ki ahli perulonan lagi krungu iki lho ula luwuk. Ula luwuk iki lho sing ijo kae ula luwuk. Oi. Ana ula, ulane luwuk. Ula luwuk manggon nang wit jeruk. Ana arek wedok kok muntak mantuk. Ula ndang ora sida nyokot. Ora sida nyokot iki lho. Ulane kuareken ngenteke udel telu kok kin. Aok-aok mau kok ngenteke. Hayo mergo aok-aok ki ora sida nyokot. Lah ora tanggung jawab ngene iki. Ana ula, ulane luwuk. Ula luwuk manggone ning dhuwur rebuk. Ana prawan lagi cenguk-cenguk. Ulane ndengok banjur nyokot bathuk. Oh, mulane wiwit ya njaluk cerai. Lah ngapa? Ulamu pecicilan. Urutane iki mudhun kok iso mecicat munggah. Lah ya wong kabeh iki karep piye daya pikirnya dan piye dalayan nalar. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, memang ada pejabat-pejabat di Polda dan Allah. Ulane klisi mudhar. Ayo kowe. Ula klisi manggon ning witing pari. Ana prawan lagi nangis neng pipi. Ula nendeng ngong-ngong. Pipine wis tak go lho, ora usah dicokot ula lho kowe. Sing tiboki nyokot apa mudhar. Ula nendeng ngong-ngong marani kancane. Goblok, kancane jenenge Sanusi. Waduh men. Ula nendeng ngong-ngong nyokot pelem. Loh, iya. Ulane nyidam pengen rujak anok. Ulane kepengin rujak anok ra entuk. Saiki jebul aku duwe tembang. Eh kados pundi? Iki. Iki. Ihiu. Tembange Indonesia basakno Jawa. Ah, ya iki ya walang kekek lagune. Tembange kira-kira dulur-dulur mriki nggih ngerti kabeh, Mas. Kira-kira. Oh, walang kekek nggih. Ya coba saya ini gareng sih, yang jawab ke, jadi tukang menerjemah ke. Ah, lihai pak. Bangun tidur, ku terus mandi. Tangi turu, aku terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali, terus gosok untu. Habis mandi, ku tolong ibu. Bubaratus, terus nulung ibu. Membersihkan tempat tidurku. Iya. Angresi. Pak. Bleku saya bleku iso muyo apa karo kancaku. Sebab pinten Mas? Dari sini coba dar ayo dar. Eh nyerah dar sini sing muruki ora iso. Iso. Kowe rungono dar sini lek jawab iki. Basa Jawa. Dar sini pinter kok. Iya. Ayo Nduk. Basakno Jawa Nduk. Bangun tidur. Ku terus mandi. Tangi turu. Aku terus tangi. Ora usah grogi. Santai, santai. Tangi turu kok terus tangi, sing tangi apane? Ya aku ngene iki kok. Ayo ora kena wegahi sing perintah kaptene kok. Bangun tidur. Ku terus mandi. Tangi turu. Aku terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali. Terus gosok untu. Habis mandi, ku tolong ibu. Bab bubarat dus. Terus nolong ibu. Nolong ibu kok sik ora sik. Bar. Ora sik kelas siji kok. Membersihkan tempat tidurku. Ayo, cepet. Ngresiki gonturuku. Ngati-ati aku iki. Ya enggak ngati ngati. Ora cocok karo iramane, iramane mau cepet kok sing keri. Ya ampun. Dijo iki piye lah moh aku. Moh. Ayo sekali lagi. Kadur. Bangun tidurku terus mandi. Yo. Bubarat. Dus. Oh banget. Nusroh aku. Urung tangi yo adus piye. Bubar tangi aku terus adus. Nah. Tidak lupa menggosok gigi. Ora lali aku gosok untu. Habis mandi ku tolong ibu. Bubar adus, bantu ibu. Membersihkan tempat tidurku, ayo. Bersihi. Ayo. Gonturuku. Barsi ngedan ini. Turu. Pak, turu, Pak. Oh, sudah genah kira. Gak kramel aku sumpah. Jadi kenyang menane kok. Nggih, Mas Petro. Kotor priwon. Nggih, niku wau para pejabat dari Polda sampun kondur, pejabat-pejabat dari Kodam 4 Diponegoro nggih sampun kondur. Nggih, njenjing menika kan mboten dinten prei. Nggih, menika tesih katenggan kalian Kapolresta Pak Asji Main. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kados kala wingi waktu rekor muri Pak Asji Main juga membagi-bagikan door prize, termasuk door ada kaos, ada kaset, ada handphone. Pada kesempatan hari ini masih ada hadiah handphone yang akan diberikan kepada salah satu penonton. Tetapi apabila penonton itu bisa menjawab pertanyaan dari saya, karena pertanyaan itu diserahkan saya harus menanyakan kepada siapa, maka saya akan pertanyakan dulu kepada tamu saya. Kamera sini, kamera. Nah, hadap sini. Nggih. Nggih. Bapak, oh ya, sebelah sana. Nggih. Niko mendapatkan hadiah handphone BlackBerry, bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, siapakah nama Kapolresta Solo? Selamat. Tidak bisa. Yang bisa jawab siapa nama Kapolresta Solo? Pak Haji Mas Said. Haji Mas Said. Oke, okay, sampean. Siapa namanya? Kombes Asji Main. Kombes Asji Main. Betul. Betul. Hadiah handphone. Ya. Mas. Mas. Iki ana fotone bojoku. Iki weku. Tai jolinya, kiwe. Betul. asem iki. Kaya nyaut gonku ta. Oh, ngarep dadi wong apik kancane kon tombok. Piye ta, Reng? Wah, ampun kula nggih hadiah e, Pak. Wah, wow, jebul ana surpet ning jero gamelan to. Apa? Handphone kuwi isine jadwal job tok kuwi. Sesasi kebak kuwi. Oh, kebak job, kebak tangis. Wis rene, wis. Aja lucon kuwi. Penonton tidak puas kalau nuwun sewu. Cek, kuwi dompetku. Ini edan. Kowe iki jane iki dagelan apa copet? Ora aman. Ngatasi ning kantor polisi kok isine raja copet. Wah, mboten aman, Pak. Sok mleh dikin mboten sah dijak, Pak. Lah kok kowe sing mutusi? Hai Tino. Lah sing mutusi masih bose ora kowe sing mutusi. Ah, ora iso. Wong sugih dhuwit kok kancane sing kok tombok. Mas Gareng. Tidak boleh ning panggung kok kalungtang. Lah iya to. Pak, etikane pripun? Etika. Kula dalu niki lak bendahara, Pak. Bendahara. Berarti niki isine duit. Apa kowe arep apa? Alah kur gojek karo kancane. Gojek, mene. Gojek. Wingi HP ku wis ilang loro lho. Perkara mbok nggo lucan ngono kuwi. Loro ndi? Sing isine batu sak mene-mene ku lho. HP-HP-an ae. Nggih. Oh. Mas Dikin, Mas Gareng. Nggih. Dalem menika kathah yang berpartisipasi. Ngaten. Nggih, alhamdulillah Pak Wong niki pancen gudangipun seni menawi Surakarta. Sing genah niki wong nggih pun enten tiyang sing ngekeki napa tanda mata kangge Dikin. Saestu khusus kanggo kowe. Matur nuwun sadayanipun. Nyok klasa bongko iki. Ora sudi. Lek kowe arep bongko-bongko sik ngono mati sik ngono. Seneng lek kancane ditutupi kloso ngono iki. Seneng. Timbangane tutupi koran. Inji. Wonten awala Mas Gareng. Nggih, Pak. Diwaca nggih? Nggih, Pak. Kepareng kula nderek nyekar utawi bawa. Ah, alhamdulillah. Langgam anggitanipun Suwargi Kinarto Sabdo. Matur nuwun. Kairing pakurmatan kula S. Handono Warih Purnawirawan Polri. Alhamdulillah, nggih. Monggo Pak Handono Warih kepareng tindak panggung mriki kula cak siwanci. Monggo. Pak Handono Warih Warih ingkang kepareng badhe nyumbang karyanipun almarhum Kinarto Sabdo, monggo katuran pinarak wonten mriki Pak Andono Warih. Andono Warih. Warih. Andono Warih. Monggo, monggo kula aturi. Pak Samsul ugi ingkang wau badhe nyekaraken karyanipun almarhum Gareng, monggo kula aturi tindak mriki. Oh, sabar gelap iki. Aku isih meger-meger. Dudu Gareng iki. Dudu Gareng kowe. Gareng pakmu, pakmu gak sadurunge ya gareng to. Karyane iki ya akeh. Lah, ngendika to karo kiai sing pakmu ya wis pinunjul suwargi taun pira bapakmu sedo? 86 nggih. Taun 86. Kowe ya sayang karo pakmu. Oh iya no. Kowe ora nusul. Nusul. Aku wis diweling karo pakku kok kene. Piye? Kowe rasa kesusu nyusul wong arep didisiki dikin ngono. Ning kowe iki lho aku sing gak suka karo kowe iki kowe nguncalke blangkonku srono ping pira. Ping pintu mbok keplekne iki. Kowe iki ora ngerti kesaktene bang blangkon iki. Alah, blangkone sektine gondi. Walau to orang segini tau lek aku wong Banyuwangi, aku urung tau lho dudune kesaktianku. Iki blangkon iso mlaku dhewe le. Embel. Lho, cekelen. Cekelen. Blangkon iso mlaku dhewe. Blangkon penguk lho. Sik, jebenere ne, kuwi mah jebenere ne. Waduh ning Boyolali tabrakan wong mati telu ya Allah anake bojone lah iki mlaku dhewe. Blangkon iso mlaku dhewe. Walah Ken, iki lho solo 3, Ken. Heeh. Ana omah ambruk, kurbane 5. Weh, do mati kabeh. Heeh, Ken. Lah ndi? Hah? Lah ndi? Lah lho. Takon ora sopan blangkone dienggo to, Ken. Wong edan iki. Salah akal. Ah, dikene mboten akale ukil tenan. Langgamipun monggo babayeng marga kagem sedaya pengemudi sewilayah Solo Raya umumipun matur nuwun. Adeh. Engeta menawi margi napa papanipun bebaya mira kedah ngatos satos. Nggih. Adeh, jan. Menika anggenipun sawargi Kamas Iswanto. Nggih. Ismanto. Nggih. Monggo para kadang pun racikaken lelagon eling babayeng marga. Dados. Dados. Kita mau berak, Rek. Kur. sembah nuwun sampun katur lelagon eling apa bayang margo Mas Gareng. Iya lagu pepenget jebul gaman iku ampuh tinggu nopo mawon sakit. Iya ini media kangge siar menopo mawon kok Romo. Say, mila buatin muka nih gamelannya sampun kawentar dibateng dunia lain. Iya mula ngampu yang gamelan mula ngebotan gumun yang gamelan iku iso digadek ke. Loh kok digadek ke? Butuh apa? Lanji ngantos luar negeri pun kebegan gamelan pun mendunia sak menika. Mendunia pun mana kathah para warga saking manca sami gandrung dateng seni kita. Nggih. Rawuh dateng Solongudi dateng indaking seni. Alhamdulillah. Kabeh mabur dateng Amerika, dateng Jepang, dateng Australia sanes-sanesipun. Informasi Mas Gareng, napa Rama? Amerika sekarang tidak kurang dari 220 paguyuban kesenian Jawi. Wes. Amerika. Besok angger enten dalang tanggapan golek yoga teng Amerika nih, Pak. Inji. Mergo mriko saya dadi saya pinter mriki malah yen mboten diuri-uri saya ilang. Nguri-uri lho kudu nganggo ragat ora ngerti swara. Ragat nggih, wong Jerbasuki mawa biaya. Mula niki Bhayangkara nguri-uri teng seni budaya kita. Amin. Kersa ngragati saestu. Alhamdulillah nggih. Wonten menika warang godo saking luar negeri wonten saking Amerika. Eh syukur nggih. Niki dalu. Punapa dalu niki nggih? Nggih, dalu niki enten ta? Wonten lenggah. Oh, mumpung dari Gundul. Sinten napa? Asmanipun Mbak Jensiu. Oh, pacarku lawas. Loh. Kok sakit? Ah, niki dangu mboten kepanggih. Kali Mbak Agnes Servoso. Ah, lho, niki mbari sami. Oh, nggih. Nek golek tanda bukti ini monggo. Monggo Mbak Jen, Mbak Kenes ndak mriki panggung mriki, monggo ayo. Iya. Yeah. Good evening. Oh, good evening ya, evening. Lek kene wis esuk iki morning. Oh. Oh ya, yeah. Good morning. Oh, good morning. Okay. Betul. What is your name? My name is Jen Shu. Where I saw. Do you come from? Saya dari Amerika. Bosok oi saiki. Oh, iso Indonesia le kowe kemaki sarapamu tiwul. Lho, ning lek iso, iso Inggris. Ha kowe coba. Coba hadap sana, hadap sana. Yes. Kok tegae mak yes to iki lho. Yes no. Lho apane? Yes no. Kok yes no iki piye? Iya to. Ah, sih selamat ketemu lagi Mbak Yen. Ya, terima kasih. Sudah dangu kita enggak ketemu. Sudah lama tidak ketemu. Ini masih dalam rangka belajar di sini. Belum pulang ke Amerika. Ya Amerika iki bahasa gaulnya Amerika goblok. Oh. Wow. Ora tahu Twitteran. Oh ya ya ya. Ini baru saja pulang dari New York. Betul. Woi, habis dari